العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبوان Para sahabat raja, di mana saja antum berada, أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله في هذه الليلة, di malam ini kita bisa kembali mempelajari yaitu salah satu ilmu agama, yaitu ilmu alat yang disebut dengan ilmu nahu. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan yaitu ad-darsul awal, pelajaran pertama, serta ad-darsul tsani serta latihannya. Insyaallah malam ini kita masuk kepada pelajaran ketiga terkait dengan fi'il. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada materi lalu, baru sifatnya pengantar, yaitu bahwa kalimat dalam bahasa Arab hanya ada dua bentuk. Pertama, jumlah al-ismiyah atau kalimat ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim, atau kalimat yang ada dalamnya mubtada atau subjek dan khabar, itu pelengkap. Yang kedua adalah jumlah al-fi'liyah, kalimat fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh kata kerja, yang mana kedua macam ini masing-masing ada unsur, ada rukun. Yang pertama, jumlah al-ismiyah terdiri daripada mubtada dan khabar, subjek dan pelengkap atau predikat. Yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri pada fi'il dan fa'il, itu pelaku. Jadi minimal terdiri pada dua hal, mubtada, khabar, kemudian fi'il dan fa'il, itu minimal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan lebih luas lagi, yaitu jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada. Mubtada itu seperti apa? Macam-macamnya seperti apa? Khabarnya juga seperti apa? Nanti ada amil-amil yang masuk kepada jumlah al-ismiyah dan seterusnya. Itu pembahasannya setelah pembahasan jumlah fi'liyah. Di sini dahulukan jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah daripada fi'il dan fa'il akan dibahas. Fi'il itu ada berapa macam fi'il, bentuk fi'il apa saja, bukan saja bicara tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar, itu sudah kita bahas di jilid pertama. Akan tapi di sini adalah fi'ilnya, yaitu ada fi'il yang membutuhkan objek, ada fi'il yang tidak membutuhkan objek, yang disebutnya fi'il muta'ad dan fi'il lazim. Kemudian nanti dibahas juga masalah fa'il, fa'il ini apa saja, bentuk-bentuk fa'il dan seterusnya. Nah, itulah secara global pembahasan yang ada di dalam dua kalimat sempurna ini. Baik, kita masuk kepada yaitu pembahasan tentang macam-macam fi'il. Baik, silakan sebagaimana biasa kami meminta kepada sahabat raja untuk bisa membaca di halaman 8, yang punya kitab ya, yang punya kitab bisa dilihat halaman 8. Sebaiknya ada kitab supaya setelah kita kaji bisa antum memurajaah kembali, membaca kembali yang sudah kita pelajari. Baik, fadhal Ustaz Luqman. Jazakallahu khairan, Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda, sahabat raja di rumah, untuk berpartisipasi untuk membaca di halaman ke-8. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Baik, kami persilakan untuk penelpon pertama. Iya, silakan. Sekali lagi Anda kami undang, sahabat loja, untuk berpartisipasi aktif. Anda dapat membaca pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini di halaman ke-8. Bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kami akan tampilkan kitab ini di layar kaca. Dan bagi Anda yang menyimak melalui radio, Anda semoga dapat memiliki buku untuk menyimak pembelajaran kita. Baik, kami persilakan penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, masyaallah. Naam, tafadhal ya Ummu. Naam, sad barakallahu fikum ya. Wa fik barakallah. Allah. Ad-dars ats-tsalis, al-wahdah ats-tsaniyah, al-fi'l al-mutaaddi wal fi'l al-lazim. Ta'rifuhuma. Al-fi'l al-mutaaddi huwa ma yasilu ila maf'ulihi bighairi harfin, bighairi harfi jarrin أو ما ينصب بعده المفعول به واحدا المفعولة nah maf'ula itu maf'ul daripada yansib au ma yansib ba'dahu al-maf'ul bihi wahidan aw akthara ya qara'a al-waladu al-qur'ana yaktubu at-talibu wajiba ta'malu al-ummu ash-shaya ka qawli ta'ala fatalaqqa adama min rabbihi adamu fatalaqqa adama min rabbihi kalimatin khadi'un Allah wal-ladhina amanu wa amma al-fi'l-lazim fahuwa ma la yasilu ila maf'ulihi bi harfi jarin illa هو أما الفعل اللازم فهو ما لا يصل إلى ما لا يصل وصل يصل ما لا يصل إلى ما يصل بين الشدة تم التشديد وصل يصل ليس يصل نعم ما لا يصل إلى المفعوله إلى نعم إلى مفعوله إلا بحرف جر أو ما يقتصر على الفاعل بعده نحو بحث الولد عن حقيبته يفكر الأب في تربية أولاده قام الرجل ومنه قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إذا جاء نصر الله والفتح. طيب أحسن بارك الله فيك. عليكم جزاكم الله خيرا يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, masih kita angkat telepon kedua Ustaz. Iya. Masih di halaman ke-8. Masih. Baik. Kita ulang kembali bacaannya. Kita ulang kembali di halaman ke-8. Kami persilahkan sahabat loja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Umi dari Pacitan. Nah, baik. Tafadhali ya Um. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu Al-Wahdatu Tsani. Tsaniya. Al-Wahdatu Tsaniya. Al-fi'lul muta'addi wal fi'lul lazim. Ta'rifuhuma. Al-fi'lul muta'addi huwa ma yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarrin aw ma yansibu ba'dahu al-maf'ul bihi wahidan aw aktsara. Nahwu qara'a al-waladu al-Qur'ana. Yaktubu talibu al-wajiba ta'malul ummusyaya taqulihi ta'ala ta'udhu billahi minasyaitanir rajim fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin yuqadi'una allaha walladhina amanu wa amma fi'lul lazimi fahuwa ma la yasilu ila maf'ulihi illa biharfi jarrin أو ما يقتصر على الفاعل بعده نحو بحث الولد عن حقيبته يفكر الأب في تربية أولاده قام الرجل ومن قوله تعالى ختم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم إذا جاء نصر الله والفتح. نعم أحسن بارك الله فيك. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita undang sahabat aja di rumah Ustaz. Iya, iya. Baik, silakan. Kami persilahkan masih ada kesempatan untuk berlatih membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan untuk penelpon ketiga di 021-823-6543 masih di halaman ke-8. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah. Nah, tafadhali ya. Ya Ustaz, belum kelihatan. Oh ya, nah sudah kelihatan. Ada husalisu al-wahidatu saniyatu. Al-wahdatu saniyatu. Al-wahdatu saniyatu. Al-fi'lul mutadi wa fi'lul lazim. Ta'rifuhuma. Afil mutadi huwa ma yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfin jarin au ma yansibu ba'dahu al-mahulu bihi wahidan au al-aksaro nahu kurang nulis sedikit. Naam. Qara al-walidul Qur'an. Waladu. Qara al-waladu. Qara al-waladul Qur'ana yaklusu talibul wajibah ta'amalu umusyaya kakauli ta'ala katalaqo adamu mirrabi kalimatin yukhatihuna wahala ladina amanu wa amafi'lu lajimu fahuwa ma layasilu ila mafulihi ila diharfin jarin auma yaktasilu ala fa'ili ba'daru nahu ya tuh bahasal waladu bahasal waladu an haqibatihi yak yufakirul abu fi tarbiyati awlakihi komar rojulu wa minhu qawlu ta'ala khotamallahu ala qulubihim idza jaa nasrullahi wal fath. Naam, ahsan, barakallahu fik. Fatikum barakallahu ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan lagi, mungkin ada di dalam barangkali. Untuk ikhwan di studio kami persilahkan ya. Untuk menjadi pembaca keempat ya Ustaz ya. Malam ini. Ad-darsu tsalitsu al-wahdatu tsaniyatu. Al-fi'lul muta'addi wal-fi'lul lazimu ta'rifuhuma. Al-fi'lul muta'addi huwa ma yasilu ila maf'ulihi biwari harfi jarrin au ma yansibu ba'dahul maf'ula bihi wahidan au aktharo. Nahu qara'al waladul qur'ana yaktubu talibul wajibu wajiba ta'malul ummu asyaya kaqaulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa amal fi'lul lazimu fahuwa ma la yasilu ila maf'ulihi illa biharfi jarrin au ma yaqtasiru ala al-fa'ili ba'dahu nahu bahasal waladu an haqibatihi yufakkirul abu fi tarbiyatil awladihi qomar rajulu wa minhu qawlihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim idza jaa nasrullahi wal fath. Naam. Baik. Tafadhal. Baik, kami persilakan kembali. Bismillah. Ad-darsu sadisu. Al-wahdatu tsaniyatu. Al-fi'lul muta'addi wal fi'lul lazim. Ta'rifuhuma. Al-fi'lul muta'addi muta'addi. Al-fi'lul muta'addi wa ma yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarrin aw ma yansibu ba'dahu maf'ula bihi wahidan aw aktsara nahu qara'a al-waladul qur'ana yaktubu at-talibu al-wajiba ta'malul ummu ta'malul ummu as-saya syaya kaqoulihi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات يخادعون الله والذين آمنوا وأما الفعل اللازم فهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر أو ما يقتصر على الفاعل بعده نحو بأس الولد عن حقيبته يفكر الأب في تربية أولاده قام الرجل ومنه قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. طيب ممكن نأخذ هذا kita ambil lagi dari pemirsa ya sekalian diterjemahkan. Baik. Kami persilakan untuk sahabat loja, Anda bisa berpartisipasi kembali membaca masih di halaman ke-8 dan sekaligus untuk menerjemahkan. Iya. Kami persilakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Sekali lagi Anda dapat membaca melalui layar kaca dan kami akan tampilkan buku bahasan kita di layar kaca Anda. Untuk Anda yang menyimak melalui radio, kami persilahkan untuk memiliki buku untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, kami persilahkan sekali lagi penelpon yang berikutnya. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Mujibur Rahman di Kota Mataram. Baik. Silakan. Naam. Tafadhol. Pelajaran yang ketiga, unit yang kedua. Fi'il mutaaddi dan fi'il lazim. Iya. Ta'rifuhuma, definisi keduanya. Al-fi'lu al-mutaaddi, fi'il mutaaddi ialah sesuatu fi'il yang al-fi'lu al-mutaaddi huwa ma yasibu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jar. Fi'il mutaaddi ialah fi'il yang sampai kepada objeknya tanpa menggunakan huruf jar. Iya. Atau fi'il yang setelahnya itu ada objek al-maf'ul bihi satu atau lebih. Nahwu contohnya, qara'a al-waladu al-qur'ana. Anak itu telah membaca Al-Qur'an. Yaktubu at-talibu al-wajiba. Al-wajiba. Yaktubu at-talibu al-wajiba. Murid itu sedang menulis yang wajib. PR, tugas ya. Wajib ya? Itu PR atau tugas? Oh, PR. Ya. Murid itu sedang menulis PR. Iya. Tak malu al-ummu asaya. Ibu itu sedang mengerjakan asaya. Ma makna asaya? Syai, gahwa. Syai. Teh. Oh, teh. Gahwa itu, kopi. Al-asir jus. Ibu itu sedang mengerjakan. Membuat. Sedang membuat teh. Teh. Iya. Sedang buat teh. Ya, RT. Iya. Iya. Pernah dibuatin kan? Ya Ustaz. Pernah dibuat kan? Beli mungkin kalau dibuatkan belum. Beli jus. Baik, tafadhal. Istamir, lanjutkan. Ya, contoh yang lainnya, kaqaulihi ta'ala fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Ya. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Iya. Dan contoh lainnya, firman Allah Ta'ala, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka orang-orang munafik menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Wa amma al-fi'lu al-lazimu fahuwa ma la yasilu ila maf'ulihi ila biharfin jar. Biharfi jarin. Biharfi jarin idafah mudhaf mudhaf ilaih. Biharfi jarin. Ya. Dan adapun fi'l lazim ialah sesuatu yang sampai kepada objeknya. Mala. Fi'il yang tidak sampai. Mala. Sesuatu yang tidak sampai kepada objeknya kecuali dengan huruf jar. Iya. Aw ma yaktasiru alal fa'ili ba'dahu, atau sesuatu yang cukup hanya fa'il saja setelahnya. Iya. Nahwu, contoh bahasa al-waladu al-haki baltihi. Iya. Anak itu sedang mencari tasnya. Telah mencari. Anak itu telah mencari tasnya. Iya. Yufakiru al-ab fi terbiati awladihi. Ayah itu sedang berpikir di dalam pendidikan anak-anaknya. Tentang. Memikirkan tentang. Bukan di dalam ya. Tidak selama fi, di dalam. Kalau fi itu dalam, kalau menunjukkan apa? Tempat ya. Di ya. Itu sedang berpikir tentang pendidikan anak-anaknya. Ya. Qama rajulu. Seorang itu telah berdiri. Wa minhu qawluhu ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, Allah telah menutup atas hati-hati mereka. Mencap. Ya, mencap hati-hati mereka. Allah telah mengecap hati-hati mereka. Mencap ya. Mencap? Ya. Ya, Allah telah mencap atas hati-hati mereka. Dan firman Allah Ta'ala, Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, dan kemenangan. Iya, baik. Ahsan, Masya Allah, barakallah fiqh. Masyika barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, umuman ini terjemah tuh Hujairah nih. Terjemahnya bagus ya, secara umum Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk kepada penjelasannya. Jadi pelajaran ketiga ini, unit yang kedua atau bagian kedua adalah tentang macam fi'il. Jadi fi'il itu ada dua macam. Dari segi adanya objek atau tidak adanya objek. Dari segi dia butuh objek atau tidak butuh objek. Baik. Yaitu terbagi pada dua. Pertama, al-fi'lul muta'addi. Yang kedua adalah al-fi'lul lazim. Nah, tidak ada yang ketiga ya. Hanya dua pembagian. Ya. Ya, mungkin nanti ada juga ulama memberikan apa yang ketiga, namanya al-fi'lul muta'addi biharfi jar. Ya. Tapi di sini sebagian ulama menggolongkan kepada fi'il lazim ya. Baik. Kemudian definisi masing-masing keduanya, ta'rifuhuma, definisi keduanya yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Apa sih fi'il muta'addi? Apa yang maksudnya fi'il lazim? Seperti apa itu? Al-fi'lul muta'addi, fi'il muta'addi adalah huwa ma yasilu ila maf'ulihi, yaitu fi'il yang sampai kepada objeknya. Penderita, kalau dulu penderita namanya, itu kalau tidak salah tahun 80-an itu. Ya, tahun 80-an, di waktu saya masih SD tidak ada istilah objek. Tidak ada istilah predikat. Ya. Yang ada cuma apa? Namanya apa? Ya. Kalau dia objek adalah penderita. Ya. Ya, kenapa dikatakan penderita? Karena perbuatan mengenainya, sehingga dia menderita oleh perbuatan. Itu. Ya, sekarang pakai istilah baru ya, mungkin itu istilah daripada bahasa Inggris ya. Jadi objek. Jadi fiil yang sampai kepada objeknya tanpa huruf jar. Tanpa huruf jar. Atau definisi lain, sebetulnya hakikatnya definisi sama saja ya. Jadi sebagai ulama mendefinisikan definisi pertama itu bisa dilihat di apa Syarah Ibn Aqil, nah, ada Afi' Ibn Malik, atau juga ya ini yang kedua ini masyhur biasanya, ma yansib ba'dahu al-maf'ula bihi wahidan aw aksara, yaitu fi'il yang menasabkan. Nah, kita tahu arti nasab yaitu berbaris fathah, itu mansub baris fathah, karena fathah merupakan tanda asli, tanda asli. Nah, atau nanti tanda yang pengganti asli, yang jelas hukumnya mansub. Jadi fi'il yang memansubkan setelahnya, setelah fi'il maf'ula bihi, yaitu menasabkan maf'ul bih. Nah, wahidan au aksara, yaitu satu objek atau lebih, karena objek bisa lebih dari satu. Itu nanti juga pembahasan kita nanti di halaman yang 9. Jadi cukup cukup panjang ya pembahasannya, sabar nih. Baik, nah itu coba kita lihat dulu ya sebentar biar paham. Baik, saya ambil contoh, saya bikin contoh saja. Kataba al-waladu, tadi ada contohnya al-wajib. Ya. Nih, ini fi'il kataba, fi'il muta'addika atau fi'il lazim. Nah, ini fi'il muta'addi. Kenapa? Ada objeknya. Kalau terjemahannya ya, kataba menulis. Tentu ada yang ditulis. Ya, yang ditulis itu objek. Penderita. Nah, objek itu hukumnya mansub. Nah ini fiilnya langsung menasabkan objek, langsung menasab, tanpa ada huruf jar. Karena nanti ada bermakna objek, tapi perantara huruf jar, dan itu digolongkan fiil lazim. Atau sebagian ulama mengatakan apa? Fiil muta'addi biharfi jar. Itu muta'addi tapi ya dengan huruf jar. Nah tadi apa contoh itu bahasa, arti bahasa mencari ya. Kan dari sisi maknanya bahasal waladu an anil kitab atau an kitabihi. An kitabihi. Kalau dari sisi makna, ini kan objek ini. Iya kan? Kan objek ini. Objek kan? Anak itu mencari kitabnya. Yang dicari apa? Kitab. Berarti kitab itu objek. Karena yang dicari kan gitu. Akan tetapi fi'il ini tidak langsung dia kepada objek. Kenapa? Ada an. Nah itu biwasita'an. Gak bisa langsung. Kenapa fi'il ini tidak bisa langsung? Kita bikin, kita buang an. Bahasa al-waladu kitabahu. Mungkin bahasa Indonesia-nya benar, tapi bahasa itu salah. Kenapa? Karena kata bahasa tidak bisa langsung kepada objeknya. Karena bahasa dia butuh kata bantu, an. Nah, bahasa an. Jadi bahasa an ini merupakan satu kesatuan. Apa? Satu paket. Jadi ada beberapa kata kerja membutuhkan apa huruf jar. Ya mungkin bahasa yang butuh kata-kata bantu ya. Kata bantu ya, mungkin bahasa Inggrisnya, wallahu alam. Tapi yang jelas ada sebagian kata kerja dia butuh huruf jar. Huruf jarnya tertentu, enggak bisa dikarang-karang. Nah, seperti ini harus dihafal. Nah, atau kalau supaya bisa hafal sering baca bahasaan, ya kan? Bahasaan. Kemudian fakkarafi. Nah, fakkarafi. Nah, ini seperti ini, dia tidak bisa langsung ini. Kalau dia langsung berarti dia muta'addi. Sementara fi'il ini enggak bisa, dia butuh huruf kata bantu an. Nah, ini dia bahasa an. Ini bagaimana Ustaz? Kalimat ini salah. Kalimat susun bahasa Arabnya salah. Kenapa salah? Mana huruf an-nya? Karena bahasa butuh kata bantu an, tidak bisa langsung pada objek. Nah, yang seperti ini digolongkan muta'addi atau lazim? Ulama mengatakan golongkan lazim. Karena dikatakan fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bi secara langsung. Yaitu fi'il yansib maf'ul bi mubasyaratan. Dia menasabkan maf'ul, ini maf'ul bi, secara langsung. Tanpa, kalau ini bukan berarti apa tidak langsung, ini fa'il ya. Fa'il artinya dia tidak majrur oleh an. Ini kan majrur oleh an, ya kan? Nah, oleh majrur oleh an, berarti ini tidak bisa mansub dia. Kata bahasa dia tidak memansubkan objeknya secara langsung, enggak bisa. Nah, karena butuhan. Kalau gitu dia jadi majrur. Nah, sementara fi'il muta'addi harus dia menasabkan secara langsung. Seperti ini, kataba al-wajiba, syaribtul ma'a. Nah, apa lagi? Darastul lughata. Nah, ini dikatakan apa fi'il muta'addi? Jadi, definisinya bisa definisi awal, yaitu apa? Fi'il yang langsung kepada objeknya. Langsung pada objeknya tanpa perantara huruf jar ini. Seperti ini. Ini bukan muta'addi. Ini tanpa perantara. Atau definisi lain adalah, muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Baik itu objeknya satu atau dua atau lebih. Satu atau lebih. Ini apa satu objek ya. Nah itulah yang dikatakan fi'il muta'addi. Mari kita lihat itu. Pembahasannya. Yaitu apa? Nah, ma yasilu, ma itu kita terjemahkan jangan sesuatu, langsung aja fi'il. Karena bahasa tentang fi'il kan, fi'il muta'addi adalah fi'il yang sampai kepada objeknya. Nah itu tadi, tanpa perantara huruf jar. Seperti kata bal waladul wajib, itu langsung fi'ilnya sampai kepada objeknya tanpa ada huruf jar. Atau definisi lain dalam kitab Nahu al-Musaffa, ma yansib ba'dahu ay ba'da fi'il al-maf'ula bihi, yaitu menasabkan maf'ul bih wahidan atau aksara. Itu hakikatnya sama saja. Karena maf'ul bih hukumnya mansub, yaitu fi'il yang memanasabkan maf'ul bih secara langsung tanpa ada huruf jar. Seperti qara'al walalul qur'ana, Berarti qara'a itu apa? Fi'il mutaaddi. Kenapa? Karena ada maf'ul binya mansub. Al-Qur'ana. Qara'al waladul Qur'ana. Yaktubu talibul wajibah. Al-wajibannya objek langsung maf'ul bi yang menasabkan. Kalau ditanya, wajibah itu kenapa mansub? Yang menasab kenapa? Al-wajib itu mansub, kenapa maf'ul bi? Yang menasabkan fi'il. Yang menasabkan fi'il. Ta'malul ummu syai, ibu itu sedang membuat teh, ya. Ta'malul ummu syai, ibu sedang membuat teh fil matbah, di dapur. Kalau mau tambah lagi kalimatnya silakan, ya. Nah, ta'malu fi'il, al ummu fa'il, asy-syai, kenapa mansub dia? Karena dia objek. Nah, ini mansubnya secara langsung oleh fi'il. Tidak ada huruf jar sebelum syai. Kemudian kaqulu ta'ala fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin. Mungkin bertanya, Ustaz, di situ kan ada huruf jar, Ustaz, mir rabbih. Yang dimaksud di sini adalah objek. Mir rabbi bukan objek. Objek di sini ada kalimat. Sebelum kalimat tidak ada huruf jar. Nah, kalau mir rabbi itu bukan objek. Harus dipahami. Jadi tidak semua huruf jar, ya. Pengertian di sini adalah, ya, fi'il langsung pada objeknya, tapi tidak bisa dia dinasabkan karena ada huruf jar. Nah, maka itu bukan fi'il mutaaddi. Sementara di sini tidak ada huruf jar sebelum kalimat, enggak ada. Yang ada mir rabbihi, itu sebelum rabbi, itu bukan objek. Fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin. Ya, kalau mau didekatkan, ya, asalnya adalah fatalaqa adamu kalimatin mir rabbihi, itu susun aslinya. Nah, so asalnya terkadang dulu kan jar majrur dan sebagainya, ya. Nah, itu boleh. Nah, di sini tetap kalimatin itu adalah objek daripada talaqa. Kan langsung itu mansub itu. Kalimatin mansub atau majrur? Ayo. Mansub atau tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa kasrah? Padahal tanda nasab kan fathah. Nah, karena jamak munasalim, jamak munasalim tidak ada fathah. Yang menasalim hanya dua harakat, dhammah dan kasrah, tidak ada fathah. Nah, kalau dia kasrah, imma an yakuna mansuban, wa imma an yakuna majruran. Ada kalanya dia mansub, ada kalanya dia majrur. Di sini dia bukan majrur. Kenapa bukan majrur? Karena tidak ada yang menjarkan dia. Dia tidak mudhaf ilaih. Tidak ada huruf jar sebelum kalimat, kan? Nah, berarti dia mansub. Nah, di mana itu kita mansub? Dia objek daripada kata talaqqa. Fatalaqqa adamu, maka Adam menerima. Apa yang Adam terima? Kalimatin. Kalimat-kalimat min Rabbi, dari Tuhannya. Nah, itu kalimat itu dia langsung mansub oleh talaqqa. Berarti talaqqa adalah fi'il muta'addi. Bukan fi'il lazim. Sama seperti qara'a, yaktubu, ta'malu. Itu semuanya fi'il muta'addi. Kemudian contoh lagi. Yukhadi'un Allah wal-lazina amanu. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Perhatikan kata yukhadi, itu fi'il mudhari. Daripada khada, yukhadi'u, yukhadi'u, yukhadi'ani, yukhadi'una. Nah, mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Iya, ini termasuk apa? Min afal khamsah, iya kan? Marfu'. Tarafanya apa? Subutun nun. Atau sabatun nun. Nunnya tetap ada. Nah, kemudian setelah fi'il, Allah mansub. Yang menasabkan yukhadi, berarti ini fi'il muta'addi. Karena dia menasabkan maf'ul bi secara langsung. Tidak ada huruf jar sebelum kata Allah. Atau dia fi'il ini langsung pada maf'ul bi. Langsung pada maf'ul bi. Nah, itulah pengertian fi'il muta'addi. Nah, silakan nanti ada apa, tinggal di apa, dicari, ya, dalam kitab. Paling tidak Al-Quran paling utama. Bukalah Al-Quran. Nah, ketika antum menemukan fi'il, ada enggak objek setelah fi'il? Objek itu dia mansub. Ya. Baik. Kemudian al-fi'lul lazim. Wa ammal fi'lul lazimu. Adapun fi'il lazim, fahuwa adalah ma la yasilu. Itu berarti adalah fi'il yang tidak sampai ila maf'uli, kepada objeknya, illa biharfi jar. Kecuali huruf jar dia. Dia bisa sampai objek, tapi dengan huruf jar. Itu seperti tadi ini. Nah. Makanya saya katakan, dari sisi mana kan ada objek ini. Anak laki itu telah mencari kitabnya, kan gitu. Telah mencari, enggak perlu dari kitab. Ini jangan diterjemahkan dari. Karena bahasaan itu satu paket. Enggak bisa dipisah. Ya. Anak itu mencari kitabnya. Itu terjemahan Indonesia-nya selesai sudah. Berarti kan objek ini kan? Tetapi bahasa ini dia tidak bisa langsung kepada objek kecuali dengan perantara huruf jar ini. Maka digolongkan fi'il lazim. Maka di sini enggak masuk, dia majrur. Kenadaan. Enggak bisa kita kata bahasa al-waladu an kitabahu hadza qata'. An itu ada tugasnya, dia tidak nganggur. Nah, kalau dibaca kitab kitabahu an itu ngomong kok fathah? Saya tugas saya mengkasrahkan. Ya, maka dia kitabahu. Nah, ini enggak bisa dikena di sisi makna ada apa? Seperti objek kan? Tapi maka digolongkan fi'il lazim. Walaupun maknanya fi'il mutaaddi. Maka semua ulama saya katakan al-fi'lul mutaaddi bi harfi jar. Al-fi'lul mutaaddi bi harfi jar. Kalau kita mau bagi, ya silakan boleh. Ya, fi'il ada tiga macam, fi'il lazim, fi'il mutaaddi, dia menasabkan maf'ul secara langsung. Yang kedua fi'il lazim tidak ada objek sama sekali, itu nanti. Yang ketiga ada fi'il mutaaddi bi harfi jar. Nah, kalau mau dibagi tiga, itu pun tidak salah. Nah, bukan bid'ah itu. Tidak salah, boleh. Kan itu lughah. Iya. Hakikatnya sama saja. Seulama membagi cuma dua, lebih praktis. Mutaaddi dan lazim itu saja. Iya, yang mutaaddi adalah dia menasabkan maf'ul secara langsung. Selesai. Nah, yang tidak menasab secara langsung adalah fi'il lazim. Apakah dengan huruf jar dia, atau tidak ada huruf jar sama sekali? Nah, perhatikan di sini. Au ma yaktasiru, atau bifiz lain. Au ma yaktasiru al-fa'il ba'dahu, atau mencukupkan dengan fa'il. Artinya apa? Fi'ilnya tidak ada objeknya. Hanya fi'il fa'il. Yaitu apa? Fi'il yang terbatas hanya pada fa'il setelahnya. Setelah fi'il. Contoh. Perhatikan, kita lihat contoh. Bahasal walad an haqibati. Ini masuk contoh ya. Ma la yasiru ila maf'uli illa biharfi jar. Ya. Yufakirul abu fi tarbiyati awladi. Nah, ini kalau kita dari sisi makna kan. Ada objek itu. Ayah itu sedang memikirkan pendidikan anaknya. Yang memikirkan siapa? Ayah, pelaku. Yang dipikirkan apa? Tentang pendidikan anaknya. Berarti itu objek kan? Tapi yufakir tidak bisa langsung pada tarbiyah. Makanya enggak bisa kita bikin kalimat yufakiru abu tarbiyata auladi. Enggak bisa. Nah, disinilah perlu kita apa? Menguasai bahasa ya. Menguasai bahasa. Karena ada kata kerja membutuhkan kata apa? Kata membutuhkan kata bantu itu huruf jar. Ya. Ini yang terkadang ketika mentranslate mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab terbawa oleh kaidah Indonesia. Ya kan? Ayah itu sedang memikirkan pendidikan anaknya. Langsung yufakir abu tarbiyata auladi. Padahal yufakir itu butuh huruf jar. Tidak bisa langsung dia. Nah, disitulah perlu menguasai mufradat bahasa. Yufakirul abu fi, mesti fi. Jangan diartikan ayah itu memikirkan dalam pendidikan anaknya. Fi itu sudah satu paket. Yufakiru fi. Sudah satu paket. Iya. Tidak diartikan menikan tempat. Tidak. Nanti ada menikan tempat. Lain lagi. Baik, yufakiru abu fi terbiti awladi. Ayah itu sedang memikirkan pendidikan anaknya. Ya, kalau pakai tentang, ya boleh aja. Tergantung bahasa Indonesianya, bahasa yang bagus. Mana yang bagus biasanya pakai? Pakai tentang atau tidak? Ayah itu sedang memikirkan tentang pendidikan anaknya atau tanpa tentang? Tanpa tentang. Tanpa tentang, kan? Iya, kan? Itu lebih bagus. Iya, mubazir. Lebih praktis. Ayah itu sedang memikirkan pendidikan anaknya. Iya, kan? Ya, memang kita harus belajar bahasa Indonesia juga kaidah ini. Baik. Nah, itu yang bagian apa? Definisi fi'il lazim ma la yasiru ila maf'ulihi illa bi harfi jar. Iya. Atau ma yaqtasiru 'ala fa'ili faqat, seperti qama ar-rajul. Nah, apa itu qama ar-rajul? Laki itu sedang berdiri, laki itu telah berdiri. Ada objek enggak tuh? Enggak ada objek sama sekali kan? Nah, itu fi'il lazim. Itu yang fi'il lazim. Fi'il lazim apa? Murni. Boleh saya katakan fi'il lazim murni. Nah, qamar rajulu. Iya kan? Akhirnya itu berdiri. Iya, apalagi? Nah, jelas tu alal kursi. Itu masih ada alanya juga itu. Tanpa ada huruf jar. Ha? Abu. Ha? koma juga antum yang antum tukar fa'il doang. Ini kalau fi'il apa? Ya. Istayqaztu, saya bangun. Nimtu, saya tidur. Itu enggak butuh huruf jar, itu sudah kalimat sempurna. Nimtu, fi'il fa'il. Saya tidur. Selesai. Nah, tapi kalau kalau dia butuh objek hanya fi'il dan fa'il, kadang-kadang itu belum sempurna ya. Iya, belum sempurna. Seperti ini, bahasal waladu. Sampai sini aja, bahasal waladu. Ani telah mencari apa? Itu belum sempurna kan? An kitabi baru sempurna. Cuma ini ada an, enggak bisa langsung pada mansub nih. Berarti digolong apa? Fi'il lazim. Atau pakai istilah yang ketiga, fi'il mutaaddi. Kan objeknya mutaaddi bi harfi jar, tapi di huruf jar dia. Dia langsung dia kepada objeknya tidak langsung dengan huruf jar. Al fi'lul mutaaddi bi harfi jar. Saya dulu pernah melihat ya suatu kitab ya. Kitab apa di maktabah tu, iya di sini maktabah hikmah tu waktu saya masih mengajar sana. Nah saya pernah jumpa ke apa melihat kitab itu, masya Allah bagus itu, al afal al mutaaddiyah bi harfi jar. Saya kira dicari di Google ya, Mbah Google itu insya Allah ada itu. Iya penting, sebetulnya penting sekali itu, karena ini tentang bahasa ya. Ketika kita membuat kalimat yang bagus ya, kalau kita tidak tahu, karena ada fi'il yang butuh huruf jar, kita enggak tahu. Langsung aja. Karena itu kadang-kadang memiliki makna beda. Contoh, dakhaltu 'ala at-tabib. Coba itu, pakai 'ala itu. Lain makna itu. Enggak bisa dakhaltu at-tabibah. Salah. Dakhaltu 'ala at-tabib. Kan banyak hadis dari sahabat, dakhaltu 'ala Aisyah. Nah, itu kalau masuk menemui seorang dalam ruangan, pakai 'ala. Dakhaltu 'ala at-tabib, di mana qabaltu, saya menemui dokter. Itu pakai 'ala, enggak bisa dakhaltu at-tabibah. Kalau dakhaltu at-tabibah berarti saya masuk ke dokter. Masuk ke perutnya. Nah, ini perlu memahami apa? Kata kerja yang ada kalanya membutuh huruf jar. Nah, itu kadang-kadang memiliki makna beda, seperti dakhala 'ala, dakhala fi. Kalau dakhala ini terkadang tawasuk, dia lebih luas lagi. Boleh enggak pakai huruf jar? Dakhaltu saffa. Saya masuk kelas. Asalnya dakhaltu ila safi, itu asalnya pakai huruf jar. Tapi kata dakhala itu tawasuk, kata ahli lughah. Itu luas, tawasuk. Arti boleh enggak pakai huruf jar. Dakhaltu safa. Ini kembali pada sama'i ya. Iya, begitu dengar dari bahasa. Dan itu banyak kita jumpai itu. Ya, baik. Dahaba ila itu huruf jar. Nah, dahaba mesti ila, enggak bisa dhahabtu madza? Dhahabtu Bandung, ila Bandung. Kenapa? Karena itu menangkan tempat ya. Zahabtu ilaman. Asalnya zahabtu. Saya pergi. Adapun kemana itu keterangan. Ilah Bandung. Nah itu fi'il lazim juga. Ya, fi'il lazim. Enggak. Itu bukan. Enggak ada objeknya itu. Nah, karena ilah itu bukan keterangan. Keterangan tempat. Nah, itu sama dengan qama. Asal qama rajul. Enggak ada urujal. Darujal. Zahabtu. Saya telah pergi. Kharajtu, saya keluar. Ya, dhahabtu, saya pergi. Mau ke mana saya pergi? Mau tahu? Nah, pakai ilah. Ilah Bandung. Iya kan? Tapi ilah itu tidak ada kaitan dengan dhahaba hasalnya. Nah, kalau ini berkaitan, tidak bisa. Antum di sini bahasal walad. Antum mencari. Ini enggak sempurna. Dia butuh an. Nah, seperangkat dia. Ya. Bahasal waladu an. Kabeda dhahabtu. Itu sedang kata dhahabtu sudah sempurna. Saya telah pergi. Saya akan pergi. Nah, mau tahu? Pakai ilah. Nah, itu untuk keterangan. Nah, jadi ini berbeda ya. Nah, baik. Nah, dengan makanya begini ini tanpa huruf ini salah. Baik, ini mah istaiqaztu, saya bangun. Ya. Saya bangun. Ya. Baik. Perhatikan Al-Qur'an, wa minhu qauluhu ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Perhatikan. Nah, ini yang tidak sampai kepada objek, tapi dengan huruf jar, kecuali dengan huruf jar. Kalau ada si makna kan ada objeknya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mencap hati-hati mereka. Yang dicap apa? Hati. Berarti objek kan? Kan objek itu. Dari si makna kan objek. Tapi khatama enggak bisa langsung, enggak bisa khatamallahu qulubahum, enggak bisa. Nah. Khatamallahu ala nam qulubihim. Perhatikan, mesti pakai ala dia. Khatama ala. Enggak bisa langsung khatamallahu. Qulubahum. Enggak bisa langsung mansub ini. Enggak bisa, salah, khata. Kenapa? Kena khatama ini membutuhkan kata bantu huruf jar. Yaitu apa huruf jarnya? Ala. Iya, yeah. Khatama ala. Kita enggak bisa karang-karang. Jadi fi'il itu ada huruf jar tertentu pasangannya. Contoh lagi. Nah, ini golongan apa nih? Seperti ini. Fi'il lazim, bukan fi'il lazim. Ini fi'il lazim, enggak ada objek, ini ada objek tapi pakai huruf jar. Nah, dan makanya ini tidak dikatakan maf'ul bih. Kena enggak mansub. Dia di i'rab maf'ul bih kalau mansub. Ini apa? Isim majrur bi'alah. Ya. Qulub ada ism majrur bi'alah. Wa alamatu jarri kasratun dhar fi akhirih. Wa huwa mudhaf hum dhamir muttasil fi mahalli jarri mudhaf ilayh. Wa syibul jumlah al-jar majrur muta'alliq bi khatama. Bukan wa syibul jumlah jumlah fi mahalli nasb maf'ul bih, enggak. Wa syibul jumlah al-jar majrur muta'alliqun bi khatama, berhubung kata khatama. Kenapa? Khatama berkaitan dengan ala. Nah, itu cara menguraikan jabatan ya. Taib, nanti saya ulang kembali. Ya. Taib. Saya ambil contoh lagi. Raghiba. Raghiba. Taib, kata raghiba dari sisi makna butuh objek dia kan? Apa raghiba? Membenci. Iya kan? Berarti ada yang dibenci. Berarti objek. Nah, ini dia tidak bisa langsung raghiba Abu Jahl al-Islam, enggak bisa. Karena raghiba butuh huruf jar di antaranya an. Nah, kalau di sini apa? Fi. Oh. Beda makna. Nah, maka saya katakan tadi apa? Harus tahu beda huruf jar di antaranya beda makna. Dari mana tahu? Kembali kepada mu'jam, kamus. Atau sering-sering baca apa? Baca kita itu berbahasa Arab, iya. Kalau makna kedua apa? Raghiba Umar Khattab fil Islam. Raghiba fi bimana ahabba, lawan daripada yang pertama. Kalau raghiba an kariha. Kalau raghiba fi ahabba, menyukai. Nah, Umar Khattab menyukai Islam atau mencintai Islam, bimana ahabba. Jadi raghiba fi bimana ahabba, kalau raghiba an bimana kariha. Jadi Abu Jahal benci Islam. Tapi perhatikan, kan enggak bisa langsung. Raghiba Abu Jahlin al-Islama, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kata raghiba butuh huruf jar. Makanya kalau yang seperti ini ada dua makna, ulama mengatakan tidak boleh dibuang. Seperti enggak bisa dibuang. Iya. Ya, kalau tadi ada sebagian bisa dibuang, kemudian dakhala kan boleh dibuang. Nah, ada dakhala tanpa ilah, dakhaltu safa. Nah, itu maka ulama kata tawasu hal itu, dan itu juga samai. Nah, kita enggak bisa dikiaskan. Kalau gitu asal buang-buang aja enggak bisa. Ya. Kan lebih baik kalau dibuang sok lebih singkat bahasa Ustaz, kemudian lebih bahasa apa? Bahasa lebih tinggi. Kata siapa? Belum tentu. Iya, semua itu ada apa? Ada apa? Kaidah-kaidahnya. Nah, ini kalau dibuang ini maknanya apa ini? Benci atau suka? Ya kan? Nah, seperti ini tidak bisa dibuang sama sekali. Tidak boleh. Karena itu menentukan makna. Makanya ragiba au jahal anil Islam ini tidak bisa langsung mansub. Makanya dia apa? Dengan huruf jar. Iya. Kalau an maknanya benci, kalau fi maknanya apa? Menyukai. Nah, ini termasuk apa ini? Termasuk fi'il lazim. Atau kalau istilah ketiga apa? Al-fi'lul muta'addi bi harfi jar. Baik. Nah, kita lihat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fataina, kemenangan itu apa? Futuh Makkah kan? Penaklukan kota Makkah. Iya. Yeah. Ayat ini memberitakan akan terjadi futuh Makkah. Ayat ini ketika turun belum terjadi futuh Makkah. Baik. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, perhatikan, ada enggak objek di situ? Enggak ada. Ja itu datang. Tidak ada objek sama sekali. Sama seperti qama. Kalau raghiba, khatama ada objek. Tapi dia tidak langsung berobjek. Dia diperantarai oleh huruf jar. Nah, ini digolongkan fi'il lazim. Jadi dikatakan fi'il mutadi hanya kalau dia tanpa ada huruf jar. Dia menasabkan maf'ul bih secara langsung. Nah, baru dikatakan fi'il muta'addi. Ya. Kalau tidak, ya bikin yang ketiga. Ya, ulama juga membolehkan. Yaitu apa? Golongan ketiga ini apa? Yang pakai huruf jar adalah al-fi'lul muta'adi bi-harfi jar. Karena dari sisi makna ada objeknya. Sisi makna punya objek. Nah, cuma tidak bisa langsung menasabkan. Baik. Nah, itulah pembahasan halaman ke-8. Baik. Sekarang kita masuk kepada anwa'ul fi'il muta'adi. Macam-macam fi'il muta'adi. Baik, silakan seperti ini. Baik, iya. Kita undang kembali sahabat aja Ustaz di rumah untuk membaca halaman ke-9 ini. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembelajaran malam hari ini atau terkait dengan ilmu nahwu, bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Insya Allah nanti apabila ada waktu di akhir pembahasan kita akan coba angkat pertanyaan Anda. Baik, kami undang Anda untuk melanjutkan sesi membaca kita di halaman ke-9. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Silakan untuk membaca ini, kami akan tayangkan buku kembali di layar kaca Anda. Dan bagi Anda yang menyimak melalui radio, Anda bisa melakukan pemesanan buku untuk bisa mengikuti pembelajaran kita. Dan juga disarankan bagi yang menyimak melalui televisi untuk memiliki buku ya, Ustaz. Iya, supaya dapat memurajaah pembelajaran kita, baik yang di malam ini maupun di hari-hari sebelumnya. Baik, kami persilakan di 021-823-6543 untuk membaca halaman ke-9. Kami persilakan. Baik, silakan. Oh, mohon maaf terputus. Kami harapkan Anda untuk menunggu sejenak ketika memutar nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilakan. Iya, silakan. Baik, tampaknya terputus kembali. Mungkin ada sedikit gangguan. Ya. Kita persilakan dulu ikhwah di studio. Iya, silakan. Kami persilakan. Anwa'ul fi'lil muta'addi. Al-fi'lul muta'addi salah satu anwa'in. Awalan, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, wahuwa kathirun. Ka qara'a. Qara'al waladul qur'ana. Yaqra'ul waladul qur'ana. Iqra'il qur'ana ya waladu. Wa kataba. Katabatil bintul wajiba. Taktubul bintul wajiba. Uktubi al-wajiba ya bintu. Wastagfaro. Istagfarul mudnibu rabbahu. Yastagfiru ta'ibuna rabbahum. Istagfir rabbaka. Kaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una allaha walladhina amanu. Wa innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ahsan, barakallahu fi. Sampai situ ya, awalan. Satu saja dulu. Al-fi'lul muta'adi. Al-fi'lul muta'adi salah satu anwa'in. Awalan, ma yata'adda ila maf'uli maf'ulin wahidin wa huwa katsirun qara'a qara'al waladu al-qur'ana yaqra'ul waladu al-qur'ana iqra'il qur'ana ya waladu wa kataba katabat al-bintu al-wajiba taktubul bintul wajiba uktubil wajiba ya bintu wastaghfara istaghfaral istaghfarul mujnibu rabbah yastaghfirul taibuna rabbah istaghfir rabbak kaqawlihi ta'ala yukhadi'una allaha walladhina amanu wa innama dhalikum shaytan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Baik, sudah diberikan awalan ya, Ustaz, oleh Ihwa di studio. Masih kita berikan kesempatan sahabat Loja di rumah, Ustaz. Silakan, silakan. Ya. Ya, baik, kami berikan kesempatan untuk kembali membaca halaman ke-9. Kami persilakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Al-fa'lu fi'li mutadi salah satu anwa'in amalan ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa huwa katsirun qara'al waladul qur'ana yaqra'ul waladul qur'ana iqra'il qur'ana ya waladu. Nah. Kata-kata pintu wajibah, uktubil wajibah ya pintu. Nah, tafadhali. Belum kelihatan. Belum kelihatan, oh iya. Sudah pesan tapi belum datang, Pak. Ya, lanjutkan, terus. Lestafaro. Istaghfarul munibu rabbahu wastaghfiru taibuna rabbahum istaghfir rabbaka taqaulihi ta'ala yukhatiruna wahaladina amanu wa inna mazalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan kembali, Ustaz, sahabat Loja di rumah masih diberikan kesempatan untuk membaca kembali di halaman ke-9. Kami persilahkan penelpon berikutnya di 021-823-6543. Iya, kami persilahkan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Amin Istam Ilyas, sedang ikut belajar nih. Baik, silakan. Amin Istam Ilyas, sedang ikut belajar. Baik, silakan. Baik, mohon maaf, Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Bapak, mohon dikecilkan. Ya, dikecilkan dulu televisinya supaya Bapak bisa mendengarkan lebih jelas melalui pesawat telepon. Baik, kami persilakan, Pak. Anwa'ul fi'li mutaati. Anwa'ul fi'li, ya, idhafa, ya, kata gabung ya. Anwa'ul mutaati, ya. Salah satu anwa'un. Salah satu anwa'in. Awara. Ma yata'addi ila maf'ul. Ma yata'adda, yata'adda. Ma yata'adda ila maf'ulun. Maf'ulin, ya. Ada ila apa huruf jar ya? Ila maf'ulin. Maaf, ila maf'ulin maf'ulin. Wa huwa katsirun. Katsir, iya. Ka Qur'an. Ka qara'a. Ka qara'a. Ka qara'a. Ka qara'a al-walidu. Walad, ya. Al-walidu Qur'an. Al-walad, walad. Bukan walid. Al-waladu. Ka qara'a al-waladu Qur'ana. Iya. Yang ru'ul waladu Qur'ana. Naam. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Ya waladu. Ya walad, naam. Al-Kitaba. Ya. Kitabat. Katabat. Katabatul wajibah. Ya. Taktubul bintu. Ya. Wajibah. Al-wajibah, naam. Al-wajibah. Tuktubil wajibah ya bintu. Iya. Bagus. Baish. Takfiro. Wastagfara. Wastagfara. Wastagfara. Istagfiro. Udab ribu. Rabbahu. Ya. Yastagfiru. Taibuna. Rabbahum. Iya. Istagfir. Rabbaka. Kaulahu ta'ala. Kaqawlihi ta'ala. Kaqawlihi. Kaqawlihi ta'ala. Yukhadi'una allaha walladina amanu. Iya. Wa innama dhalikumu syaitanu. Yukhawifu yukhawifu awliya'u awliya'ahu takhafunhum. Iya. Wakhafuna wakhafuni mu'minin. Taib, ahsan, Masya Allah. Bagus, tidak masalah. Waalaikumsalam. Ya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang penting semangat ya. Betul. Iya. Kami undang kembali ya, Ustaz. Iya. Masih diberikan kesempatan. Yang jelas kalau salah kita bimbing ya. Iya. Jadi untuk sesi membaca ini justru kesempatan untuk berlatih ya. Berlatih, Ustaz. Betul. Baik, kami persilakan sekali lagi untuk pemirsa di rumah, sahabat Roja, Anda bisa. Oh, mohon maaf terputus kembali. Sudah tersambung, kami persilakan bagi Anda yang menelpon ke 021-823-6543 dan menunggu beberapa saat sampai tersambung koneksi dengan kami di studio. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ya. Ulang kembali. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul fi'lil muta'addi. Al-fi'lil muta'addi salah satu anwa'in. Awalan, ma yata'adda ila maf'ulun wahidin. Wahuwa kathirun. Taqara'a. Qara'al waladul qur'ana. Yaqra'ul waladul qur'ana. Yaqra'il qur'ana ya waladu. Wa kataba. Katabatil bintul wajibah. Iya. Taktubul bintul wajibah. Tuktubil wajibah ya bintu. Wa staghfaro. Istaghfaro al-mudnibu rabbahu. Yastaghfiru ta'ibuna rabbahum. Istaghfir rabbaka. Faqulihi ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يقادعون الله والذين آمنوا وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب أحسن ما شاء الله. Bagus bacaannya. نعم. بارككم فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياك. ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. Sepertinya kita tidak bisa untuk jelaskan ya, karena waktu. Mungkin kita berikan kesempatan lagi untuk baca. Baik. Iya. Masih kami berikan berarti satu penelpon mungkin yang terakhir Ustaz, iya, untuk betul. Membaca di halaman ke-9 di bagian yang pertama ini. Kami persilakan. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Iya, sudah masuk. Kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus ya. Kembali. Kami persilakan Anda yang menelpon melalui 021-823-6543 untuk menunggu sesaat sampai tersambungnya telepon Anda dengan studio kami. Baik, kami persilakan kembali. Iya, silakan. Kami persilakan Anda untuk pemirsa Roja, Anda bisa menyimak membaca buku ini yang kami akan tampilkan di layar kaca Anda. Jadi kami persilakan untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Baik, tampaknya sudah masuk kembali penelpon, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Dede di Bekasi. Mohon maaf belum punya bukunya, bisa dilihat di layar. Oh iya, iya. Baik, kami persilakan, Bapak Dede. Nah, silakan Pak. Anwa'ul fi'lil muta'addi. Muta'addi, tasrif Pak ya? Muta'addi. Iya. Al-fi'lul muta'addi salah satu anwa'in. Iya, bagus. Awalan ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa huwa katsirun. Iya. Qara'a. Qara'al waladul Qur'ana. Iya. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Iqra'il Qur'ana ya waladu. Wa kataba. Katabatil bintu wajiba. Iya. Taktubul bintu wajiba. Iya. Uktubil wajiba ya bintu. Bagus. Wastagfaro. Istagfarol mudnibu rabbahu. Yastagfirut taibuna rabbahum. Istagfir rabbaka. Iya. Kaqoulihi ta'ala yukhadi'una allaha walladina amanu wa innama zalikumus syaitanu yukhawifuna awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Baik, ahsan, masya Allah, ahsan, barakallah fiqh. Wafiq barakallah, ya. Ustaz, iya. Ini tiap malam ini Ustaz ya. Betul, ya, betul. Insyaallah. Ya. Nah, jazakallahu khairan. Nah, seperti inilah baca ya. Jadi pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat kecuali kalau sudah biasa ya membaca. Mungkin biasa baca lihat sepintas saja sudah tahu dia. Tapi kalau masih tak belajar ya. Nah, baca seperti tadi itu cukup bagus ya. Masyaallah. Bacaannya pelan-pelan, yang penting bacaannya apa? Tepat. Iya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan buat Pak Dede di Bekasi ya. Semoga bisa mengikuti kembali pembelajaran ini di setiap hari Rabu malam. Iya. Baik Ustaz, tampaknya waktu sudah sangat terbatas, tidak bisa mungkin dibahas kesempatan lain Ustaz. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya pembahasannya. Baik. Ada kesempatan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan? Silakan. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Sabto di Semarang ingin bertanya Ustaz terkait dengan cara membaca tadi anwa'a atau anwa'in, kenapa tidak dibaca anwa'a Ustaz? Anwa'ul itu kan dia sebagai khabar, jadi ini jumlah ismiyah. Umumnya ulama mentakdirkan mubtada'nya dibuang. Hadhihi anwa'ul fi'il muta'addi. Jadi kalau ada sub itu judul atas ya kan, al-ikhlas kan, babul ikhlas berarti apa? Itu jumlah ismiyah. Takdir apa? Hadza babul ikhlas. Ya, kalau di bapak dibaca mansub berarti itu ada fi'il yang dibuang, anwa'al fi'il mutaaddi, di mana aqra'u, ya. Aqra'u anwa'a, ya. Nah, tapi yang paling kuat dan paling masyhur adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Baik, sebenarnya seperti al fi'il mutaaddi kan? Nah, itu kalimat sempurna itu. Mana khabarnya? Mubtadanya, mubtadanya adalah hadza, dibuang. Hadzal fi'lul muta'addi wal fi'lul lazim. Jadi ini umumnya adalah mubtadanya dibuang. Kalau antum baca unwan, di unwan kan? Ya, judul itu jumlah ismiyah. Ada mubtadanya dibuang. Takdirnya hadza atau hadhi tergantung judulnya. Kalau judulnya muannats berarti takdirnya hadhihi, ya. Baik. Kalau anwa'i tidak bisa, ya. Ya, imma anwa'u wa imma anwa, tapi yang masyhur anwa'u, ya. Anwa'a takdirnya fi'il, ya. Baik. Baik, ada pertanyaan kembali Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, ingin bertanya terkait kalimat yarfa'i di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Ustaz. Ini rafa'a yarfa' berharokat kasroh, bukankah wazan wazannya ain ini huruf yarfa'i kan? Yarfa'i itu dia majzum, itu jawab syarat itu, iya, atau jawab apa? Jawab amar. Lihat itu ada amar di sebelumnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kan? Iya, itu jawab daripada apa? Jawab daripada Talab, amar. Jadi terkadang amar itu butuh jawaban. Jawabannya mesti majzum. Ya. Baik, itu ya, ayatnya apa? Tafassahu fil majalis yafsahu yafsahillahu lakum. Kemudian selanjutnya. Ya, yang jelas itu apa? Jawab daripada amar ya. Nanti bisa lihat itu, ada amarnya. Seperti tafassahu yafsahillah kan? Tafassahu itu amar. Jawabnya yafsahillah. Yafsah itu adalah sukun, majzum. Cuma dibaca kasrah karena bertemu dua sukun. Itu cara baca saja. Bukan berarti fiilnya kasrah, enggak ada fiil kasrah. Ya. Yafsahu yafsahillahu lakum. Ya, jadi yang jelas itu jawab amar. Jawab amar adalah dia majzum. Ya. Baik, ya. Tampaknya ada pertanyaan kembali, namun terkait dengan pemesanan buku, Ustaz. Iya, iya. Izin untuk mengumumkan, Ustaz, untuk pemesanan buku, bagi Anda yang bertanya dan juga membutuhkan buku, Anda bisa menghubungi sekali lagi nomor 0812-2307-2020. Sekali lagi, bagi Anda yang hendak memesan buku, kami persilahkan untuk menghubungi nomor 0812-2307-2020. Dan bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, tercatat di layar kaca Anda. Baik, ini untuk jawaban pertanyaan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Baik, tampaknya untuk penutup kita di kesempatan malam ini, silakan. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini ada yang bisa diambil manfaatnya, dan Allah Subhanahu telah mudahkan bagi antum semuanya untuk bisa mempelajari ilmu nahwu ini, karena ilmu nahwu termasuk ilmu yang sangat penting karena dia merupakan ilmu alat. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.